Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ringkasnya dari pembahasan apa yang kita sebutkan di dari membaca keterangan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad kemarin, seluruh ayat yang berkaitan dengan penetapan rububiyah yang ada pada kaum musyrikun pada masa itu, semuanya istifham takriri, bukan istifham ingkari, karena mereka semua mengikrarkan tauhid rububiyah. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil dari pembahasan yang telah lalu, bahwasanya pembawaan ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid rububiyah tatkala diikrarkan oleh kaum musyrikun, fungsinya untuk mengilzam mereka harus mentauhidkan Allah SWT dengan tauhid al-uluhiyah. Itulah ucapan yang masyhur yang dinukil dari Al-Imam Ibn Taymiyyah, Syekhul Islam Ibn Qayyim dan yang lainnya, yang mereka menyatakan bahwasanya tauhidur rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah, wa tauhid al-uluhiyah yatadhamman tauhid ar-rububiyah wal asma wa sifat. Kemudian al-fasl as-salis fi ittifaqi da'wati ar-rusul ala ifradillahi bil ibadah, tentang ittifaq, kesepakatan dakwanya para rasul untuk mengesakan Allah dalam peribadatan. Seluruh dakwah para nabi dan para rasul mereka itu ittifaq, tidak ada perbedaan sedikit pun. Dakwah mereka semuanya sepakat untuk mengesakan Allah dalam peribadatan. Wattifaqi aqwamihim ala mu'aradatihim wattiba'ihim limillatil aba, dan juga, lihat ini ada faedah, kesepakatan kaum mereka. Him kembali ke siapa? Para rasul. Kesepakatan kaum para rasul tadi, ala mu'aradatihim, untuk menentang him, mereka siapa? Para rasul. Wattiba'ihim, dan kesepakatan mereka dalam mengikuti millatal aba, milahnya nenek moyang, agamanya nenek moyang. Dari fasal yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin, ini faedah ya, faedah. Dinyatakan oleh Syekh Abdul Muhsin, bahwasannya dakwah para rasul sepakat mendakwakan tauhid uluhiyah. Dan kaumnya juga, mulai dari kaumnya Nabi Nuh sampai kaum yang ada di zaman Nabi Muhammad, semuanya sepakat untuk menentang rasul tadi, dan juga sepakat ngelesnya mereka dengan alasan mengikuti agama nenek moyang. Ini poin yang paling penting pada lafaz wattiba'ihim limillatil aba, kesepakatan mereka dalam mengikuti agama nenek moyang. Jadi dari zamannya Nuh sampai zamannya Nabi kita Muhammad SAW, kaum yang ada alasannya selalu alasan mengikuti agama nenek moyang. Ini namanya istiqra ya, istiqra dari ayat yang beliau kumpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Khalaqallahu al-khalqa liya'buduhu. Allah menciptakan makhluk liya'buduhu, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Faqala 'azza wa jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aduh kita beri. Awal bulan cuma 40.000 ri. Iyo. Kaget pacak diajarkan di stikes. Diajarkan tauhid di stikes, dibina. Ya enggak? Sudah dibina, dibini. Hari ini kalah kami, dakwah kami. Jam terbangnya tinggi, stikes. Jelas ya ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena yakin hafal semua antum, kalau sampai tidak hafal ya keterlaluan, berulang-ulang. Ya enggak? Ayat ini dibaca di setiap kajian. Mereka para ulama menyebutkan berkaitan dengan ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini hikmah penciptaan jin dan manusia adalah untuk mereka beribadah. Namun tidak mesti mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kenyataannya seperti itu kan? Ada yang menyembah, ada yang kufur kan? Ai khalaqahum li amrihim bi ibadatillahi wahdahu wa nahyihim an ibadati kulli man siwahu. Makna liya'budun ai khalaqahum li amrihim bi ibadatillah. Allah menciptakan mereka li amrihim, untuk memerintahkan mereka bi ibadatillahi wahdah, menyembah Allah semata. Wa nahyihim, dan juga Allah menciptakan mereka dalam rangka melarang mereka an ibadati kulli man siwa, dari beribadah kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Waqad ja'at ayatul kitabi al-aziz dalatun ala hadhid da'wah ijmalan wa tafsilan. Lihat ini faedah lagi. Sungguh ayat-ayat Al-Qur'an al-aziz dalatun, telah menunjukkan ala hadhid da'wah, menunjukkan akan dakwah ini tadi. Dakwah apa? Dakwah itu ibadah. Ijmalan wa tafsilan, baik secara global dan secara rinci. Waja'atil ayat aidan ijmalan wa tafsilan dalatun ala kufri aqwamihi bihim wa baqa'ihim ala ma kana alaihi aba'uhum. Dan sungguh ayat-ayat Al-Qur'an juga datang dalam bentuk ijmal dan tafsil. Ijmal itu global. Tafsil rinci. Yang menunjukkan tentang tentang kufurnya kaum mereka bihim, terhadap para rasul. Wa baqa'ihim, dan tetapnya mereka kaum tadi ala ma kana alaihi aba'uhum, di atas apa yang bapak nenek moyang mereka berada di atasnya. Faminal ayat adalatu ijmalan ala dakwati rasul. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan secara global dakwanya para rasul, umamahum, dakwanya para rasul kepada umat mereka, itu bacanya umamahum. Kenapa anak baca umamahum? Maf'ul apa? Alasannya? Maf'ul bi dari mana? Dari rusul. Dari rusul. Belum, kurang tepat. Nasin. Maf'ul ma'a. Nasin. Ketinggalan di Ramayu. Dari dakwah. Apa alasannya? Dakwah mudhaf kepada rasul, namanya apa? Masdar mudhaf, beramalan dengan amalan fi'il. Ya enggak? Masdar mudhaf, beramalan dengan amalan fi'il. Faminal ayat adalah ijmalan ala dakwati rasul umamahum. Dan di antara ayat-ayat yang menunjukkan secara global tentang dakwanya para rasul kepada umatnya, maknanya seruan para rasul kepada umatnya, ila ifradillahi bil ibadah, untuk mengesakan Allah dalam peribadatan, di antara ayatnya adalah qaulullah azza wa jalla fi suratin nahl, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, yunazzilul malaikata birruh min amri. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat birruh min amri, dengan membawa roh min amri, dari Allah Subhanahu wa taala. Roh di sini maknanya Al-Qur'an, wahyu. Ya. Itu banyak dalam Al-Qur'an disebutkan roh. Al-Qur'an itu dibayarkan roh, kata para ulama ketika menjelaskan wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Roh itu Al-Qur'an, min amrina. Maknanya Al-Qur'an, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. diumpamakan Al-Quran itu bagikan roh, dikarenakan Al-Quran itu bisa menghidupkan. Sebagaimana jasad bisa hidup dengan adanya roh, orang tidak bisa hidup tanpa roh. Begitu juga dengan Al-Quran ini tadi, orang tidak akan bisa hidup hakikatnya kecuali dengan Al-Quran. Ala man yasha'u min ibadih, kepada orang yang Allah kehendaki dari kalangan hambanya. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, agar anziru mereka itu kalian memperingatkan bahwasannya itu para nabi, agar kalian para nabi, para rasul tadi memperingatkan bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan aku, maka takulah kalian kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Min ibadihi an anziru. Anziru khitab kemana, siapa? Para nabi dan para rasul. Berarti apa? Seluruhnya dakwah para nabi, para rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian wahai para nabi, para rasul, anziru, peringatkanlah. Jadi bukan satu rasul. Wa qauluhu walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, an ya'budullaha wajtanibut tagut, agar para rasul tadi menyerukan sembahlah Allah, tinggalkan oleh kalian tagut. Ini menunjukkan apa? Kalimat la ilaha illallah, yaitu al isbat atau an nafi wal isbat. Pada lafaz wa'budullah itu isbat, wajtanibut tagut itu an nafi. Wa qawluhu fi suratil anbiya wa ma arsalna min qablika min rasul, tidaklah kami utus seorang rasul sebelum engkau, illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, tidaklah tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Mau ditanya sedikit tentang tajwid, itu tanda yang ana, ada bulat itu tandanya apa namanya? Dil. Sifat. Hah? Sifat. Sifat apa namanya? Itu yang ana ada bulat itu nah. Bulat di alif itu, pucuk alif. Itu yang pernah belajar kan ya? Bacanya pendek. Bacanya pendek. Umumnya kan kalau ada alif tegaknya bukan dibaca dua harokat. Tapi kalau ada bulat kayak gini, itu ana gitu. Ana. Benar, masuk jajeng, masuk ujak ini anu dia banyak pengajian tajwid dia. Benar dah anduk. Ini ada. Pak Bu ana Pak Burun. Kalau enggak ada bulat itu ana Pak Burun ya. Itu tadi. Namanya ini. Sifar. Hah? Sifar. Apa namanya? Sifar. Sifar. Sifar itu anu, sifar. Tanda nol kecil, sifar, sifar pun nol artinya. Kalau dia dibaca wasol, ya, maka dibaca pendek. Ana fa'budun, illa ana fa'budun. Tapi kalau dia waqaf, maka dibaca dua harokat, alifnya dibaca. Misalkan illa ana, gitu. Wa minal ayat adalah ijmalan ala kufri aqwamihim bihim wa baqaihim ala ma kana alaihi aba'uhum qaulullahi azza wa jalla fi surati Ibrahim. Dan di antara ayat-ayat yang menunjukkan secara ijmal global ala kufri aqwamihim, tentang kufurnya kaum mereka, bihim, kepada mereka. Mana tentang kekufuran kaum tadi terhadap para nabi, para rasul. Wabakohi ma'ala makana hila alihi aba'uhum, dan tetapnya mereka di atas agama nenek moyang. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ibrahim, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum, bukankah telah datang kepada kalian berita tentang orang-orang yang sebelum kalian, min qaumi nuhin, dari kaumnya atau afwan qaumi nuhin, orang-orang sebelum kalian qaumi nuhin, sebagai apa nasihin badal. Wa adin wa samud, ad dan samud, samud dibaca nasab Firhan, kenapa di nasab? Yang lain qaumi nuhin wa adin wa samud. Hah? Ajam ya. Apa namanya? Ismul ladzi la yansarif. Wal ladzina min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Mana ya? Bukankah telah datang kepada kalian ya, berita tentang orang-orang yang sebelum kalian berupa kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud dan orang-orang yang setelah tiga kaum ini tadi. La ya'lamuhum illallah, tidak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'athum rusuluhum bil bayyinat, datang kepada mereka para rasul tersebut dengan membawa al-bayyinat, sesuatu yang nyata, bukti, ayat. Faraddu aydiyahum fi afwahihim, lalu mereka meletakkan tangan-tangan mereka di mulut-mulut tadi. Ana lihat dulu. Ini him kedua itu kembali ke siapa? Apa kembali ke mereka sendiri atau kembali ke Rasul? Ibrahim. Ayat? Ayat berapa? 9 ya. Bentar. Itu seperti Madian. Wa sabros wa qaumut tubba. Di mana Madian itu? Madian itu di mana? Iran ya. Kalau tubba, tubba itu di Yaman. Kalau Ros, Ros, apa nama gawe? Mungkin lah itu. Roy, Ros deh. Ros, Ros, Ros. Iya, Ros. Oh, berarti cuma itu ya. Arrosu, kemudian ashabi Ros, kaum Tubba. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Warafa'u aydiyahum wa wada'uha ala afwahir rasul liyuskituhum lima da'auhum ilallah. Wal makna, makna ayat ini tadi, warafa'u aydiyahum, mereka mengangkat tangan mereka, wa wada'uha ala afwahir rasul, diletakkan ke mulut para rasul tadi. Jadi rasul dakwah tadi ya, dakwah, wada'uha ala afwahir rasul, mereka letakkan di mulut rasul. Lius kituhum, untuk diam, jangan banyak ngomong, diam baik, bahasa gitu. Lima da'awhum ilallah, tatkala mereka mendakwakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum, kalau kita dakwah sekarang, masih belum, berarti cuman diomongi belakang, diomongi medsos, masih belum, masih kecil. Nah, cobalah bayangkan, kita nggak ngajak, tahu-tahu mereka, jangan banyak ngomong, diam baik. Bayangkanlah. Jadi kalau kita cuma diomongi, masih belum. Ya. Itu maknanya. Ada yang menyatakan maknanya mereka meletakkan tangan mereka itu ke mulut mereka sendiri. Untuk nyamar ke dalam rangka supaya ikhfa'an li syiddatid dhahik ala kalamir rasul, untuk menyembunyikan tertawanya mereka tadi terhadap dengan sebab adanya dakwah rasul tadi, pengen ketawa tuh tadi. Sukhriyatan minhum wastihza'an, sebagai bentuk sukhriyah. Tapi yang kedua ini tadi til sirat tamrid, nampaknya yang pertama tadi rafa'u aydiyahum wa wada'uha ala afhar rasul. Jadi kalau dari sini dipahami dari tafsir itu pada lafaz warfaraddu aydiyahum fi afwahim, mereka mengembalikan, meletakkan tangan mereka di mulut mereka. Mereka di sini bisa him yang kedua fi afwahihim, him itu bisa kembali ke mulut mereka atau kembali kepada para mulut para rasul. Ya. Kemudian Waqalu, mereka mengatakan, inna kafarna bima ursiltum bihi. Inna kafarna, maknanya inna kadzabna. Sesungguhnya kami mendustakan, mengkufuri segala sesuatu yang kalian diutus dengannya. Wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Ya. Sesungguhnya kami ini berada pada keraguan terhadap apa yang kalian ajakkan kami padanya. Murib. Ya, murib itu maknanya mauqi' fi raibah wa tuhmah. Maknanya dengan penuh keraguan. Kami ragu dengan penuh keraguan terhadap apa yang kalian ajakkan itu. Qalat rusuluhum, para rasul tersebut menjawab. Ini jamak, jamak taksir. Lafadznya dihukumi mu'annas. Afillahi syakkun, apakah tentang pada Allah kalian ragu? Fatir samawati wal ard, zat yang menciptakan langit dan bumi. Yad'ukum liyaghfir lakum min dunubikum. Allah mengajak kalian agar Allah supaya mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yu'akhirakum ila ajalim musamma. Serta agar Allah SWT menunda kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Ini menunda ajal kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Qalu in antum illa basyarum mithluna. Dijawab sama mereka. Ah, tidak, katanya mereka. Tidaklah kalian itu melainkan manusia sama seperti kami. Turiduna antasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanim mubin. Kalian itu cuma sekedar ingin menghalangi kami dari segala sesuatu yang biasa telah disembah oleh nenek moyang kami. Itu alasannya ya. Mereka mengatakan, turiduna antasudduna amma kana aba'una. Alasannya apa? Kalian ini para rasul cuma sekedar ingin menghalangi kami dari mengikuti nenek moyang. Gitulah. Fa'tuna bisultanim mubin. Datangkan kepada kami dengan bukti yang nyata. Minta alasan mereka. Padahal sudah disebutkan di awal ayat. Ya, tatkala ja'athum rusuluhum bil bayyinat. Kemudian, waqad akhbarallahu ta'ala fi hatainil ayatain an qaumin nuh wa'adin wa samud walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah illallahu illallah. Hu kata nasin illallahu. Alasannya fa'il alasannya nasin. Apa namanya mustasna, apa namanya muluk. Lupa. Apa namanya? Mus'ab. Mus'abun. Hah? Ghairutam. Apa ghairutam? Ghairutam. Abu Muhammad. Layak. Antum fokuskan di layak lamuhum illallah. Iya, nah. Kan ini apa tuh? Nakis. Nakis. Nakis yang lebih tepat. Tidak ada. Nah, itu tadi. Nakis. Itu tadi lebih tepatnya nakis, bukan wirutam. Nakis, nakis itu dia kadang butuh fa'il, butuh maf'ul bi, namanya disebut nakis. Nakis manfi itu maksudnya, itu kan? Ya benar? Ya. Ah, yo. Tinggal di dusun gala tuh. Sana dulu cah itu lah. Kalau datang ke pondok ngeblank itu dia lah diomongin. Tinggal di Palembang ya. Jadi dia omongin bocor, anak kalau ngomongin antum bocor, gentong itu. Itu yang ada dulu dia omongin cah itu juga. Jadi sama tuh. Nah, bocor. Ngisi gentong bocor. Walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Dan orang-orang setelah mereka tidak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala, annahum qalu li rusulihim. Mereka semua mengatakan kepada rasul mereka, inna kafarna. Sesungguhnya kami mengkufuri, mengingkari, mendustakan bima ursiltum bihi, dengan segala sesuatu yang kalian diutus. Wa annahum qalu in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna. Tidaklah kalian melainkan manusia biasa sama seperti kami, kalian cuma ingin menghalangi kami dari peribadatan nenek moyang kami. Wa minha qauluhu ta'ala, jelas ya alasan mereka ibadah nenek moyang. Zaman sekarang sama. Kita sampaikan ini sunnah yang benar seperti ini. Alasnya mereka apa? Ini ada sudah nenek moyang kita lah bertahun-tahun, cak inilah. Hah? Ya mahku bakulan tadi lah. Itu tadi. Sudah kita dihantam dengan alasan nenek moyang, tradisi nenek moyang. Wa minha qauluhu ta'ala fi suratin Naba, pada surah An-Naba. Wa ma surat Saba. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul min nadhir, seorang pemberi peringatan, itu seorang rasul fi qaryatin, pada suatu kampung, melainkan qala mutrafuha, melainkan orang-orang kaya, orang-orang hebatnya kampung tadi, mereka akan mengatakan inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami ini tidak bisa nerima, kami kufur terhadap apa yang kalian bawa. Jadi makanya disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, banyaknya orang-orang yang menentang Al-Haq adalah orang-orang yang akuya, namanya mutrafun. Dia punya harta, punya kaya, kekayaan, punya kekuatan sedikit. Kalau antum perhatikan, orang yang pertama kali menerima dakwah Rasul di Mekah siapa? Para du'afa kan. Makanya orang-orang du'afa itu sebenarnya jangan diremehkan. Kalau kita nindak dalam dakwah, itu harapan kita dakwain wong kayo. Wong kayo itu lebih bisa bantu dakwah. Enggak. Yang bantu dakwah itu sebenarnya orang-orang du'afa. Lihat du'afa di Mekah. Siapa? 7 orang katanya, yang disebutkan dalam hadis, orang yang pertama kali masuk Islam 7. Semuanya du'afa. Orang-orang lemah. Bilal, Ammar bin Yasir, bapaknya Sumayyah, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud miskin. Sampai-sampai di kampungnya itu dia enggak, kabilahnya enggak kuat. Rasul ketika ditaruh kantong tembuni itu, hewat, ditaruh di punggung beliau ketika beliau sujud itu, Abdullah bin Mas'ud cuma lihat. Kalau aku punya kekuatan, kayaknya punya man'a, punya kaum besar, aku banyak bantu Rasul, menunjukkan dia lemah. Namun lihat ketika mereka masuk pindah ke kota Madinah, siapa-siapa mereka ini tadi? Orang-orang yang duluan bersama Rasul alaihi salatu wasalam. Makanya Rasul menyatakan innamatun surun wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong, diberi rezeki dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Ini nasihat untuk antum para talibatul ilm, jangan alergi sama orang-orang du'afa. Ngantum yang kayak nanti jadi ustaz sama ikhwan, dah. Itu grade D. Atau berdakwah di grade A bah. Yang kira-kira kalau taklim tuh bermobil, kalau ai motor mati pajak galau yang taklim itu. Sungkan atau enggak. Bisa jadi itu yang orang-orang yang membantu antum dalam dakwah atas doanya mereka dan yang lainnya tadi. Dakwah ini tidak dipungkiri kadang memang membutuhkan dana, tetapi itu bukanlah sesuatu yang utama. Yang utama itu adalah doanya orang-orang du'afa. Ya, walaupun banyak dana, kalau tidak ada doa dari kalangan ikhwan-ikhwan kita yang du'afa, ya belum tentu akan berkembang. Dakwah ini akan dibangun di atas berkahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kebanyakan seperti itu. Coba antum lihat di masyarakat. Yang banyak pengajian menerima dakwah salafiyah ini orang-orang yang bagaimana? Rata-rata orang-orang du'afa kan? Jengol yang pengajian. Jengol yang berduit-duit. Jarang kita dakwah di suatu kampung ya, suatu wilayah, rata-rata yang anu tuh congkak-congkak, merasa hebat. rasa pinter. Itulah yang ada di masyarakat. Karena mereka merasa seakan-akan lebih azkia, lebih banyak, lebih pintar dan yang lainnya itu. Yang menghalangi orang, kalau kita baca seluruh, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita kaji kitab Masailul Jahiliyah, disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang yang banyak menentang dakwah itu tadi adalah orang-orang yang akuya dan orang-orang yang sahibul amwal. Itu yang ada di zaman-zaman dulu. Dengan alasannya mereka ini orang-orang fukara, dakwah Nabi yang para rasul ini tadi, yang dibawa ini tadi. Kami ini nahnu aktsaru minhu nahnu aktsaru minhu malan wa waladan, banyak harta, banyak anaknya. Ya, darah biru. Itu yang banyak menentang ketika itu. Contoh bosnya si Qarun. Qarun ya merasa hartanya lebih banyak, merendahkan Musa alaihissalam. Kemudian wa qauluhu ta'ala fi surati Az-Zukhruf wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pada suatu kampung, illa qala mutrafuha, melainkan orang-orang kaya, orang-orang kuat yang punya kedudukan di kampung tadi menyatakan apa? Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala asarihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami di atas ummah. Apa makna ummah di sini? Nah? Millah. Makna millah. Wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami ngikuti jejak mereka tadi, muqtadun. Muqtadun itu mengikuti artinya ya. Wa inna ala atharihim muqtadun, dibalik. Ya. Kalau mau di anunya wa inna muqtaduna ala atharihim. Ya kan? Tapi dibalik ya, supaya yufidul hasar, betul-betul mereka dasarnya karena ngikuti agama nenek moyang. Wa qaluhu fi surati Dzariyat wa kadzalika ma atal ladina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah ya, tidaklah datang seorang rasul sebelum mereka melainkan pasti dibilangnya apa? Sahirun aw majnun. Gila, tukang sihir, wong gila. Kalau antum dakwah belum diomongin tukang sihir dan gila, sudah, masih belum sebagaimana para nabi dan para rasul. Kita baru diomongin sedikit be, lah baperan dengan masyarakat. Atau mungkin kadang lah tersinggung. Dulu para nabi biasa dibilangnya sahirun au majnun. Jadi kalau antum nak pengen jadi dai, ya siap-siap baik. Dapat musuh. Yang sekarang ini kadang sebagian thalabatul ilm gambarkan jadi dai itu enak. Enak jadi dai itu. Kaget bisa dijemput kajian. Bupajiru. Ya, itu kalau kajian yang dijemput Pajero itu, kalau muat mobil Pajero, kalau gang jangankan becak bayi mepet-mepetan, apalagi nak Pajero di situ. Nah, gambarkan yang lemak-lemak, padahal lihat kata si Waroko bin Naufal, walladhi lebih kurang maknanya itu, tidaklah ada orang datang membawa sebagaimana yang engkau bawa ini illa udi, ya enggak? Melainkan pasti dimusuhi. Lupa hadis-hadis seperti ini. Kalau kita membawa apa yang dibawa oleh para rasul, pasti dimusuhi. Yang dipikir dia, oh lemahnya jadi ustaz itu tadi, jadi dakwah. Ya enggak? Caknya melihat ustaz itu. Diajak makan, di rumah makan. Pagi sore. Ah, terlalu murah pagi sore itu. Ah. Sri Melayu lah. Pagi sore, Sri Melayu. Tak tahu ada juga ustaz tadi yang diajak dia, aduh. Nasi 8.000, bukan 10.000, 8.000. Serba 8.000. Nah. Iya, kan gorengan. Di situlah kadang tergambar di benak itu, gambarkan enak dulu. Ya, kadang cuman kuah bae. Wa amal ayat adalah tafsilan ala da'wati kulli rasulin qaumahu ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Waraddi qawmihi alaihi bil kufri bihi wal baqa'i ala makana alaihil aba. Adapun ayat-ayat yang menunjukkan secara rinci tentang dakwah setiap rasul kepada kaumnya, ya, ala da'wati kulli rasulin qaumahu. Antum kalau belajar nahu ya, apa sebabnya kadang ikhwan di Palembang ini belajar nahu enggak bisa-bisa baca kitab. Ngapo? Itulah ibaratnya belajar teori nyembelih tapi enggak pernah menyembelih, Mas Ujang. Ya apa enggak? Ikut di host anu seminar Bang Fauzi tapi enggak pernah nak nyembelih. Belum tentu pacak nyembelih. Belajar nyetir mobil. Atau Mas Ujang, masukkan tinjak kopling, masukkan gigi ke depan, gigi satu, lepas kopling. Tapi tidak pernah dijalankannya. Ya enggak? Tidak pernah dijalankannya. Tidak kan pacak bu mobil. Sama lah, anak pernah ngontani ikhwan. Ya. Kata anak, kalau antum cuma belajar teori, bay, antum tidak pernah antum nak melok kajian, baca kitab ini tadi, antum tidak akan baca. Itulah ibaratnya cuma teori bu mobil. Cuma orang belajar teori bu mobil. Anak pernah belajar bu mobil, muter-muter Jakabaring tuh. Keluar ke Jakabaring ke flyover tuh keringat dingin. Padahal mobil berasih. Karena tidak dibiasakan. Nah, tapi kalau dibiasakan nahu itu sama. Kalau antum belajar ilmu nahu dan antum walaupun ajurmiyah sama mutamimah baik, tapi antum latih, insya Allah bisa. Contoh ini misalkan. Wa amal ayat ad-dalatu tafsilan ala da'wati kulli rasulin qaumahu. Adapun ayat-ayat yang menunjukkan secara rinci dakwah setiap rasul ala dakwati mudhaf ya kulli mudhaf ilai dan dia juga mudhaf rasulin mudhaf ilai nanti antum terbiasa deh ala dakwati enggak lagi antum bacanya ala dakwatu qaumahu nah tadi qaumahu agak tinggi dikit pelajarannya qaumahu dibaca qaumahu semata-mata ngelihat oh ini ada mudhaf mudhaf ilai ada mudhaf ini nakiroh mudhaf masdar pula dakwah da'a yad'u dakwah itu kan arti masdar mudhaf rasul dakwah setiap rasul kaum ini cocoknya maf'ulun bihi ila ibadatillahi wahdah la syarikalah ya, dakwah setiap rasul kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa raddi. Nah. Kenapa dibaca raddi? Qaumihi alaihi bil kufri bihi. Ataf ke mana dia Firhan? Dibaca raddi. Wa raddi qaumihi. Kepada? Kepada mana? Ibadah dakwah ya kepada dakwah mananya dan ayat-ayat yang menunjukkan secara rinci akan penolakan kaumnya ya terhadap setiap rasul dengan kekufuran dengan mengingkarinya wal baqa ya ala makana ali alaba faqad qalallahu an-nuhin fi suratil araf sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tentang Nuh dalam surat al-araf Laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Nuh. Semua para nama nabi itu ismul ladzi lain sharif, enggak ditanwin kecuali nama Nuh, Hud. Apalagi coba sebutkan. Dil. Nuh, Saleh. Syuaib. Syuaibun. Muhammadun. Lutun. Hudun, 6 ya. 6 ikok ini baik dalam Al-Quran yang ditanwin. Selain itu jangan antum tanwin. Tadi cuma Muhammad, Nuhun, Muhammadun, Nuhun, Lutun, Hudun, Shu'aibun, Solihun. Cuma 6 ini baik. Selain dari situ, tidak ditanwin. Nah, Ilyas, Ibrahim, Ismail, semuanya tidak ditanwin. Ila qaumihi kepada kaumnya faqal Nuh mengatakan ya qaumi wahai kaumku ini bahasanya apa ya kan bisa dibaca banyak bacaan ya bisa ya qaumi ya qaumi ya qaumah ya enggak makanya ya qaumana ya, ketika dibaca ya qaumana dimudhafkan ya ke apa ke domir qaumana maka bisa dibaca juga ya qaumah kalau dia kayak mutakallim kan Ya qaumi a'budullaha, wahai kaumku, wa'budullah, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairu, kalian tidak memiliki sesembahan selainnya. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim, sesungguhnya aku khawatir pada kalian, mengkhawatirkan azab pada hari yang sangat agung tersebut, itu hari kiamat. Wa qala fi surati Hud, dan ini Nabi secara rinci, yaitu Nabi Nuh mendakwakan apa? Tauhid kepada kaumnya. Kemudian Nabi Hud, walakad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azaba yaumin alim, yaumin alim, pada hari yang sangat menyakitkan. Wa qala fi suratil mu'minin, fi suratil mu'minun, walakad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun, tidakkah kalian mau takut. Wa qala fi surati syu'ara, kadzabat qaum Nuhinil mursalin, kata para ulama, mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan seluruh rasul. Jadi konsekuensi, tidak bisa mengatakan saya beriman dengan Muhammad, saya tidak beriman dengan Nabi Muhammad, maka dia mendustakan seluruh rasul. Satu rasul tidak diterima sama dia dakwanya, maka dia telah mendustakan seluruh dakwah para nabi, para rasul. Kadzabat qaum Nuhinil mursalin, sungguh kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal kaum Nuh cuma mendustakan siapa? Nuh baik kan yang didustakan, ya kan? Yang setelahnya kan mereka tidak tahu, setelah Nuh itu ada Isa, ada Ismail. In qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun, tatkala saudara mereka sendiri yaitu Nuh mendakwakan ala tattaqun, inni lakum rasulun amin, aku adalah utusan yang terpercaya, fattaqullaha wa ti'un, takutlah kepada Allah, taatilah aku. Qala fi surati Nuh, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya agar dia, Nuh, engkau memperingatkan kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang sangat pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an ya'budullaha wattaquhu wadi'un, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata untuk kalian, sembahlah Allah, taatilah Allah, atau takutlah kepada Allah serta taatilah aku. Wa qala an raddi qaumihi alai fi suratil mu'minun, dan Allah SWT menyatakan tentang penolakan kaumnya dalam surat Al-Mu'minun, fa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, sungguh sekelompok orang-orang kafir dari kaumnya Nuh menyatakan, ma hadza, tidaklah dia ini illa basyarun mithlukum, melainkan cuma manusia biasa saja kalian, yuridu ayatafaddala alaikum, dia cuma menginginkan apa? Menginginkan tafaddul, keistimewaan dibandingkan kalian. Walau syaa Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abainal awwalin, kalau memang Allah menghendaki, ya tentu Allah turunkan malaikat yang mendakwai kalian. Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin, kita tidak pernah dengar ini ada dulu dakwah-dakwah zaman dahulu. Ini berkaitan dengan Nabiullah Nuh alaihissalam. Itu ya, kalau kita baca ayat ini keras sekali penentangan suatu kaum. Ini ayat namanya tasliyah, ayatut tasliyah, hiburan untuk para duat, apa yang mereka dakwakan itu lebih besar ya resikonya dibandingkan lemaknya. Itu kalau yang didakwakan lemak benar, tapi kalau yang didakwakannya sesuai dengan masyarakat, insya Allah tidak banyak pertentangan di masyarakat. Apa hukumnya ini? Boleh, itu tidak masalah, bagus. Wallahu ta'ala, insya Allah kita lanjutkan kitab yang satunya ya.